Dua. Isnan. Isnan. Keluarga. Al-a'ila. Al-a'ila. Kakek. Al-jad. Al-jad. Nenek. Al-jadda. Al-jadda. Dia laki-laki dan dia perempuan. Huwa wa hiya. Huwa wa hiya. Ayah. Al-ab. Al-ab. Ibu. Al-um. Al-um. Dia laki-laki dan dia perempuan. Huwa wa hiya. Huwa wa hiya. Anak laki-laki. Al-ibn. Al-ibn. Anak perempuan. Al-ibna. Al-ibna. Dia laki-laki dan dia perempuan. Huwa wa hiya. Huwa wa hiya. Saudara laki-laki. Al-akh. Al-akh. Saudara perempuan. Al-ukht. Al-ukht. Dia laki-laki dan dia perempuan. Huwa wa hiya. Huwa wa hiya. Paman. Al-am aw al-khal. Al-am aw al-khal. Bibi. Al-amma aw al-khala. Al-amma aw al-khala. Dia laki-laki dan dia perempuan. Huwa wa hiya. Huwa wa hiya. Kami sebuah keluarga. Nahnu a'ila. Nahnu a'ila. Bukan keluarga kecil. Al-a'ila laysat saghira. Al-a'ila laysat saghira. Keluarga besar. Al-a'ila kabira. Al-a'ila kabira.